Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, kita akan belajar kembali beberapa konsep pemikiran atau konsep tentang harta dalam perspektif Islam, khususnya Al-Qur'an Karim. Jadi sudah sama-sama kita maklum, Quran itu punya kebiasaan kalau menyajikan sesuatu persoalan, baik ibadah maupun hal-hal kemasyarakatan, selalu dalam pendekatan yang sangat global, umum, tentu juga universal, sehingga elastis, begitu bisa berlaku setiap saat. Sholat, maafannya saja, Quran tidak membahas secara detail, tapi pembahasan tentang teknis sholat diserahkan kepada hadis sumber hukum kita yang kedua, jadi praktek sholat Nabi. Begitu juga ibadah haji, Quran hanya menyentuhnya dalam bentuk perintah melaksanakan ibadah haji, tapi teknis pelaksanaannya oleh hadis. Hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, konsep tentang kepemimpinan, bagaimana cara memilih pemimpin, Quran menyampaikannya dalam batas yang sangat umum. Segala urusan hendaklah dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Teknis musyawarahnya, apakah langsung atau perwakilan, itu diserahkan kepada istihad para ulama atau kesepakatan masyarakat yang ada di sebuah daerah. Jadi jangan kaget kalau pola kepemimpinan, sistem politik kepemimpinan Saudi, Iran, kemudian Indonesia, Pakistan, Malaysia ada sedikit perbedaan-perbedaan. Karena memang Quran mengiringkan ia berbeda tentang cara menyambut kepemimpinan itu. Tapi Quran hanya menyampaikan prinsip-prinsip. Nah, khusus berkaitan dengan harta, Quran dalam beberapa hal justru berbicara tuntas dan detail. Pamannya saja soal waris. Soal waris itu dibahas tuntas oleh Al-Quran. Dapat separuh, dapat sepertiga, dapat dua per tiga, dapat seperdelapan, dan seterusnya. Hadis itu tidak banyak peranan di sekali, apalagi di ijtihad para ulama. Mereka itu perbedaan-perbedaan pendapat di dalam hal waris maupunnya saja, walaupun ada, tapi tidak begitu banyak. Kalau perbedaan pendapat soal teknis sholat itu banyak sekali, ada mazhab ini, mazhab ini. Tapi kalau hukum waris, hampir sepakat, ada satu dua seperti yang dilahirkan mengenai ini. Tentang waris di rumusan di dalam fikih yang disusun oleh para ulama di Indonesia, kompilasi hukum Islam, fikih kompilasi hukum Islam, namanya sejak membolehkan mengganti peranan anak ketika anak itu meninggal dunia, diganti perannya oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnul ibni. Nah, kalau dalam fikih-fikih lama itu tidak dapat cucu itu. Kalau memang ayahnya meninggal dunia sudah tidak dapat warisan itu. Diambil oleh kakak dan adik atau oleh saudara-saudara yang meninggal dunia itu. Kemudian yang menarik lagi soal hutang. Dalam Al-Quran ada surat paling panjang yaitu Al-Baqarah. Dari surat Al-Baqarah itu ada ayat yang paling panjang, ayat 282. Itu berbicara tentang hutang. Bagaimana orang kalau berhutang harus dicatat, harus ada saksi, tidak boleh menolak, harusnya jadi saksi, harus seperti ini, kriterianya. Panjang sekali, ayat paling panjang pada surat yang paling panjang, 282 Al-Baqarah, surat 2. Tentang hutang-hutang. Malah kalau kita pelajari kronologis turunnya ayat dalam Al-Quran, soal harta itu sudah banyak disentuh sejak surat-surat Makkiyah, surat-surat Makkah. Memang ayat-ayat yang berkaitan dengan harta pada waktu di Makkah belum membahas tentang pokoknya etika bisnis belum. Tetapi yang di sana, yang di dalam surat-surat Makkiyah itu baru disampaikan tentang bagaimana posisi harta dan sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dengan harta kekayaan. Hampir setiap surat di dalam Makkiyah, surat-surat yang pendek itu ada muatan peringatan Quran tentang bagaimana menyikapi harta dan bagaimana orang yang waktu itu salah dalam menyikapi harta. Nah, mungkin pada waktu itu peta sosial atau peta politiknya memang masyarakatnya adalah masyarakat yang sudah materialistis, masyarakat yang kapitalistis, sehingga kita tidak menemukan ayat-ayat yang eksplisit kerja keras gitu. Tapi justru di sana ada semacam aturan-aturan. Hati ini harta ini. Hati ini bisa seperti itu. Kita lihat contoh-contoh. Pertama, kita ambil dari surat-surat makiyah dari Juz Amma. Juz Amma itu rata-rata makiyah. Kecuali surat Dajjal Rasulullah, kemudian Lam Yakunil Ladzina Kafaru, nah itu bayinat, nah itu madaniyah. Nah, kita lihat dari mulai surat Tabat. Surat Tabat ini turun pada 2-3 tahun Nabi menjadi Nabi. Ketika Nabi menyampaikan dakwah terbuka, pamannya ngamuk, mencaci maki. Quran sudah menyelipkan di tengah. Mungkin tentang surat Al-Lahab itu. Karena Abu Lahab caci maki Nabi itu karena dia merasa kaya. Orang kaya nggak bisa digugat lah waktu itu. Semua boleh berbuat apa-apa tidak karena banyak kekayaannya. Tapi Quran mengingatkan tentang harta. Ma'alna anhu ma'luhu wa ma'akasar. Nggak ada artinya itu hartanya. Kalau moralnya kayak begitu, kalau manusia jahat seperti itu, harta itu nggak ada artinya itu. Dan apa yang dia kerjakan tidak akan ada artinya, tidak akan manfaat bagi dirinya. Itu satu. Kemudian berikutnya, kita temukan dalam surat Quraisy. Surat Quraisy adalah mengabadikan tentang kota Makkah sebagai kota idaman waktu itu. Kota idaman. Kota idaman Makkah ini kan antara lain kalau kita baca dalam Al-Quran memang sudah sejak Nabi Ibrahim diminta oleh Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu paling tidak 2 kali tentang negara. Yang satu tentang negara dan negara yang aman yang stabil dan ekonomi. Dan yang kedua adalah negara yang adil dan bertauhid, yaitu Rabbi al-Azal balada aminan. Tuhan jadikan negeri ini negeri yang stabil, yang aman. Dan saya kira sekarang Makkah adalah kota yang termasuk kota yang aman. Kemudian warzuq ahlahu minas tsamarat, dan berikan kepada penduduknya ahlinya itu buah-buahan yang banyak. Nah, dulu tahun 70 sekian ketika awal-awal saya kamu bisa sering merenung ini kapan ini doa Ibrahim ini dikabulkan banyak buah-buahan karena sana batu-batu, tapi ternyata kalau kita ke tanah suci sekarang ini kita menyaksikan segala macam buah ada, itu bisa menanam, dia bisa beli dari Amerika Latin, bisa beli dari mana-mana malah jengkol petai dia ada dibawa dari Semedang jemaah haji. Jadi sekarang itu sejahtera. Dan Quran menyatakan Allah, Nabi Ibrahim berdoa, berikan rezeki buah-buahan untuk orang yang beriman. Allah juga bukan hanya orang yang beriman, yang tidak beriman juga dapat sejahtera. Kita tahulah sekarang banyak negeri-negeri yang muslim yang menjadi kaya gara-gara baik-baikan dengan Saudi. Selanjutnya yang kedua adalah minta stabil dan tauhid. Al-Azal balada aminah wajudni wabaniya anak budan asnaf Tuhan, jadikan negeri ini yang aman, stabil, dan bebaskan putra-putranya, warganya dari penyembahan kepada berhala. Saudi sampai sekarang merupakan salah satu negara yang tanpa patung. Penyembahan dia tidak ada. Tentu kalau di kedutaan besar dan patung, kita dua mualaf. Tapi secara keseluruhan, itu negeri tanpa patung. Itu adalah dalam surat Quraisy itu digambarkan apa sebetulnya unggulan Makkah sebagai kota ideal pada waktu itu. Dikatakan adalah alladzi at'amahu min jul wa amanahu min khawl. Negeri itu bebas dari rasa lapar. Dan mereka negeri itu adalah negeri bebas dari rasa takut. Jadi kalau menurut saya ini, indikator sebuah masyarakat yang baik itu yang dikelami adalah aman dan sejahtera. Aman dan sejahtera. Jadi terbebas dari rasa lapar dan bebas dari rasa takut. Nah, di sini sudah ada ajaran tentang bagaimana perhatian tentang sebuah negara itu dia apabila ekonominya baik, apabila rakyatnya sejahtera, harta. Selanjutnya, dalam surat Al-Humazah, Quran mengingatkan lagi tentang harta kekayaan. Yaitu celakalah orang-orang yang bukan mengadu-ngadu banyak dosa itu. apa sih kesalahan mereka yang dikatakan wain, neraka wain, silahkan. Alladhi jama'a ma'alawu wa'adjada, yang sabu anna ma'alawu sallallahu. Mereka yang sangat sibuk menimbun-nimbun kekayaan dan menghitung-hitungnya. Mereka mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Jadi, orang yang menyikapi harta, sibuk menimbun harta, dan dia merasa bahwa dengan harta itu dia akan mendapatkan segala-galanya. Nah, itu yang dikatakan celaka. Selanjutnya, dalam surat At-Takatsur, masih Makkiyah. Dalam surat At-Takatsur, ayat pertama sudah menyatakan statement Allah Subhanahu Wa Taala tentang banyak manusia yang salah. Al-Hakum At-Takatsur telah menyilaukan kamu, telah melupakan kamu. At-Takatsur, kesibukan kamu menimbun-nimbun memperbanyak kekayaan. Hatta zurtumul maqawi, baru kamu sadar kekayaan yang kamu kumpulkan itu ternyata ditinggalkan setelah kamu berziarah ke kubur, setelah kamu masuk di kuburan. Jadi tidak menaikkan kapal. Ya, kaplingnya cuma 1x2 meter dan itu akan tetap bisa dipakai kalau bayar pajak. Dikatakan kalau tidak bayar pajak, dan tidak ada hak untuk menggali dan dijadikan. Nah, dari selanjutnya dalam surat Al-Hadiyah tentang harta, di sini dikatakan innal insana li rabbihi lakanut, wa innahu ala dzalik, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Salah satu karakter manusia, sifat manusia yang perlu diantisipasi adalah mereka itu mencintai harta berlebihan. Sehingga dia merasakan segalanya bisa dengan harta kekayaan. Peringatan Quran terhadap salah satu sifat manusia yang perlu diwaspadai begitu. Dalam surah Iqra Al-Alaq, Allah juga menyatakan karakter sifat manusia karena harta. Kalina innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Perhatikan, manusia itu jadi sombong karena mereka merasa kaya. Dengan kekayaan mereka menjadi sombong. Oleh karena itu dalam Islam, harta itu harus diselain di antisipasi, diwaspadai, yang sampai menyebabkan seseorang menjadi sombong. Masih tentang harta dalam surat Al-Tuha. Al-Tuha lebih detail lagi tentang jaminan dan janji Allah kepada Nabi juga kepada kita untuk memperoleh masa depan yang baik, hari esok yang cerah, nikmat yang lestari. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal sawfa yu'ti rabbuka fardho. Hari esokmu akan lebih indah, lebih cerah, dan nikmat akan terus mengalir kepada mu. Kau senang dengan nikmat itu, akan senang. Ada dua hal yang diamanatkan, dua pantangan. Satu, fa'ammal yatimah falatakan. Kaitan dengan harta, jangan kau sakiti anak yatim, membiarkan anak yatim itu tidak dikau. Sial. Yang kedua, wa'ammal sa'ilah falatakan. Jangan kamu usir orang yang minta-minta. Saya kira pemerintah DKI bukan untuk mengusir, akan tetapi untuk mengatur supaya yang diberikan di perapatan sebelum menggabung keamanan, dan juga ada faktor-faktor lain yaitu mental, yang mental minta-minta. Tapi Quran memberikan pesan, jangan mengusir. Kalau kita memberi mau tidak, itu hak kita. Kita memberi karena kita berpikir ini perlu ditolong. Kita tidak memberi karena ini tidak mendidik. Semuanya baik, tapi jangan mengusirnya, jangan menyakitinya. Malah kata Quran, infak kita, zakat kita, sedekah kita menjadi hapus pahalanya itu. Pertama karena riya, ingin dipuji. Yang kedua karena diiringi dengan perbuatan, jadi ucapan yang tidak baik. Proposal lagi, proposal book, dan kalian proposal ini 100 ribu, gila lo. Nah, habislah pahalanya. Nah, yang ketiga, jadi ketika ada orang di jalan minta, kita tetap harus qaulun ma'rufun, kata Nabi. Kata Quran, ucapan yang baik-baik saja. Mohon maaf ya, nggak ada receh. Jadi saya kembali lepas, ya pakai aja ini tuh, nggak ada kembali. Kemudian yang ketiga, hilang pahala itu kalau kita menciptakan kembalinya hati-hati. Kita tidak jumpa. Karena begitu ingin kita menyatakan bahwa kita pernah menolong, apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, kita riwayat kembali, terus saya bantu ya. Ya sampai makan habis ya. Saya ingin betul lagi bang dia, berapa itu bang? Habis pahala. Habis pahalanya. Jadi kalau kita sudah jumpa, rupanya jangan lebih. nanti di akhirat kita lihat. Sekarang kalau itu. Jadi kalau kita kan bilang pahalanya. Nah ini adalah ya pantangan untuk mendapatkan hari esok yang lebih baik. Hati-hati, jangan kau sakiti yang yakin, jangan kau usir orang yang minta-minta. Dan kemudian yang ketiga ada fa'amma bin ya'mati rabbika fa'adis ta'adus bin ni'mah. Itu yang sering kita kemas dalam bentuk syukuran. Alhamdulillah hanya dapat bisnis tentunya kita berkumpul-kumpul ini, kita bersyukur, berdoa. Nah itu ta'adus bin ni'mah namanya. Nah, yang lebih tegas lagi adalah berkaitan dengan harta dalam surat Al-Balad tentang negara. Di sini Quran menyatakan bertanya. Ya, sering Quran mengungkapkan sesuatu dengan pertanyaan terlebih dahulu. Wa ma adraka kamal aqaba? Apa sebetulnya esensi perjuangan dalam surat itu apa? Jadi kalau orang Islam itu mau berjuang, kalau organisasi Islam berjuang untuk Islam dan menolong orang-orang miskin, itulah esensi katanya perjuangan dalam Islam menurut surat tentang negara, tentang Al-Balad itu. Nah, jemaah yang berbahagia, maka masih banyak surat-surat Makkiyah. Ketika Nabi pindah ke Madinah, surat-surat Madinah, terbaca mulai Al-Baqarah dan lain-lain. Nah, di sana ada aturan-aturan. Rambu-rambu bagaimana? Di satu sisi, ada ayat-ayat yang menyuruh orang Islam itu supaya kerja keras. Jangan malas. Surat Al-Jumah, namanya. Surat Al-Jumah itu di Madinah. Surat Al-Jumah pertama memerintahkan kepada umat Islam, hai orang yang beriman, kalau sudah datang, terdengar azan Jumat, fat'au. Fat'au itu lari. Tinggalkan rapat, tinggalkan bisnis, tinggalkan olahraga, tinggalkan apa saja kegiatan, segera datang ke masjid untuk melakukan salat Jumat. Tapi begitu indah Quran menyatakan fa'idha kunyat ke sholat, dan kalau sudah selesai sholat, fantasyuk lagi. Keluar lagi kamu, bekerja keras mencari nafkah. Ini nampak tentang apa bagaimana pada waktu tertentu kita harus tinggalkan bisnis, tapi pada pihak lain setelah selesai takarul kepada Allah Subhanahu wa Taala kita tidak tidur, tetapi justru harus bergerak kembali mencari nafkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah sosok teladan. Beliau sejak kecil memang sudah menjadi pedagang sebelum beliau menjadi pendakwah. Beliau sudah menjadi pedagang sebelum menjadi. Kerja keras mencari nafkah adalah ibadah. Kerja keras mencari nafkah adalah jihad. Kerja keras mencari nafkah adalah kifahat, menghapus dosa, menamsakan, menamsakan, menamsakan, berdasarkan bekerja dari pagi sampai petang, sampai lupi, Allah mengampun, terus ada segalanya. Nah, begitu. Jadi banyak sekali pernyataan-pernyataan Rasulullah tentang betapa pentingnya kerja keras. Nabi pernah memuji seorang sahabat Ansor yang memikul kayu sampai pundaknya lecet, kemudian menjualnya cuma 10 dirham. Itu kalau dikuruskan rupiah berapa itu? 10 dirham lah waktu itu. Pendeknya kecil itu. Tapi Nabi memberikan pujian. Beliau puji memujinya adalah orang yang bekerja kasar seperti ini dengan penghasilan yang tidak berapa sampai pundaknya lecet, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang kerjanya minta-minta. Barang siapa yang kerjanya minta-minta kepada orang lain, bukan karena terdesak oleh keperluan, Allah tidak akan henti-hentinya memberikan kemiskinan kepada mereka. Jadi kepada mereka yang malas, kerja cuma minta-minta, sampai Nabi menyatakan, miskin itu. Jangan lupa dari saya kalau Nabi tidak pernah bilang itu. Jadi ini adalah tentang etos kerja di satu sisi. Nah, di sisi lain, Quran juga mengamanatkan tentang etika. Ada tadi, ada apa? Rambu-rambu bagaimana bisnisnya yang baik. Tidak boleh bisnis yang hedonis, yang tujuan menghalalkan darah, apa saja dilakukan sepanjang bisa mendatangkan keuntungan. Nah, itulah dalam surat Madaniyah. Larangan-larangan ini. Ya berat, pemanjaya korupsi dan apa mencuri, sanksinya berat, potong tangan, kemudian juga kalau dia merampok itu hukum mati. Nah itu berat sekali ajaran, dan yang sangat penting yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita semua, kepada umatnya, selain diperintahkan untuk kerja keras dengan niat ibadah, jihad, amal soleh dan jadi penghapus dosa, beliau juga mengamanatkan, yaitu jangan sampai harta kekayaan yang kita peroleh diperoleh dengan cara yang haram. Apa yang dinyatakan oleh beliau, ditujukan kepada orang yang tua, ayah dan ibu banyak saja. Zalim, seorang bapa dan seorang ibu yang memberikan sesuap nasi, yang sesuap makanan yang haram, yang sesuap makanan yang diperoleh dengan cara yang haram. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki menangis, mengangkat tangan, memohon kepada Allah. Nabi segera berdiri. Beliau memberikan komentar. Komentar beliau, panai saja aku. Bagaimana mungkin itu doanya dikabulkan oleh Allah? Makanannya yang dia makan, makanan yang dia makan itu diperolehnya dengan cara yang haram. Pakaian yang dia pakai itu adalah pakaian yang dia peroleh dengan cara yang haram. Panai saja, gak mungkin dijamak. Inilah dampak atau akibat yang paling fatal kalau kita memperhatikan dengan cara yang haram, yaitu doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Ghazali sampai mengatakan, bodoh, betul-betul bodoh. Orang yang berani memasukkan sesuap makanan yang haram, yang diperoleh dengan cara yang haram ke dalam perutnya, sama dia itu sama dia menyatakan diri doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam, ada ajaran-ajaran bagaimana seorang muslim itu tetap memperoleh bekerja keras, tapi memperolehnya dengan cara yang halal. Dan yang berikutnya, di dalam Islam diaturlah perlalu lintasan kekayaan, perpindahan kekayaan dari seorang kepada yang itu dalam empat aturan. Ada empat aturan. Yang pertama adalah yang paling baik, yaitu di jalan kerja. Keluarkan tenaga, gunakan pikiran, mendapatkan hasil. Itu yang paling berkah. Rezeki yang paling berkah adalah rezeki yang kamu peroleh dari hasil keringatmu sendiri, dari hasil kerjamu sendiri. Sahabat, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf begitu dihajar banyak oleh temannya Sa'ad Al-Ansor, beliau tidak mau terima. Beliau tidak mau terima karena beliau tidak. Saya ingin mendapatkan kekayaan hasil keringat saya sendiri. Oleh kerja, jangan Anda berikan kekayaan kepada saya, tapi tunjukkan kepada saya masa di mana saya cukup kaya dulu untuk mendapatkan rezeki. Ini adalah rezeki yang paling berkah, hasil kerja, hasil berusaha. Kemudian yang kedua adalah waris. Nah, ini yang tadi saya katakan, Quran berbicara begitu detail. Kita dapat kekayaan karena ada ayah atau ibu atau istri atau suami atau anak atau saudara meninggal dunia. Nah, ini diatur dalam namanya ilmu faraid. Ilmu faraid. Katanya di antara ilmu faraid inilah yang agak sedikit sulit. Kita sudah masuk di dalam garapan pengadilan agama. Jadi pengadilan agama selain membahas menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, juga hukum waris. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk penemuan. Jadi ada menemukan barang. Jadi menemukan barang itu kecuali di daerah Haromah. Di Mekah dan Madinah, kita kalau menemukan harta harus bisa mengembalikan. Maka di fasilitasi di dekat Mas'ah, dekat tempat saya, dekat Sofa itu ada kantor khusus untuk kalau kita menemukan barang bisa ditaruh di sana. Atau kalau kita kehilangan barang, ya sulit bagi masjid al-Haram pinjam speaker itu, tolong siapa yang mendapatkan, itu nggak mungkin. Nah, itu datang ke kantor itu, bisa datang, sudah ada. Ya biasanya kalau barang-barang aman, tapi kalau uang jarang aman. Jadi di mana-mana kan mendapatkan uang. Tapi paling tidak kantongnya itu dikembalikan, atau mungkin ada paspor atau tanda apa. Itu kita tidak boleh mengambil, karena ada cara yang khusus. Barang-barang teman. Nah, kalau kita di luar itu, ada dua macam. Satu disebut lukotor. Lukotor itu penemuan barang, pasti ada pemiliknya. Nah, itu wajib dikembalikan. Kalau tidak ada pemiliknya, boleh bisa diserahkan kepada Baitul Mal, jadi sebuah tempat harta milik umat, milik masyarakat, atau dimiliki oleh seseorang dengan tetap tanggung jawab untuk mengembalikan. Katakanlah contohnya kita menemukan jam tangan begitu di tempat wudhu BI, ya pasti ada pemiliknya. Nah, mungkin wah ini ada pemiliknya, ini sudah ada, dan itu juga Nabi Daud. Jadi nggak mungkin, pasti masjid boleh diumumkan penemuan barang, tapi tidak boleh diumumkan kehilangan barang. Jadi tidak boleh di masjid diumumkan ini ada jamaah kita yang kehilangan jam tangan. Mohon kepada mereka yang merasa menemukan, silakan kembalikan kepada pengurus. Itu tidak boleh. Nabi pernah akan marah kepada seorang sahabat yang sibuk mencari barang hilang, mungkin mengganggu yang lain waktu itu. Sehingga Nabi menyatakan masjid tidak dibikin untuk mencari barang hilang. Nah, mungkin ada hal yang tidak terungkap dalam hadis, mungkin agar mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi, kalau menemukan barang, bukan hilangnya. Kalau ditemukan jam tangan bahwa jadi masjid yang diapa di tempat itu, bagi mereka yang merasa kehilangan, silakan hubungi pengurus masjid, ditunggu sampai jam 2. Kalau sudah sampai jam 2, tidak ada yang lebih berarti menjadi pengurus masjid. Jangan diberangkatkan. Nah, itu lukatan namanya. Sehingga lukatan ini bisa saja malah kita menemukan barang, wajib kita ambil. Karena kalau tidak diambil, membahayakan namanya atau membahayakan. Ya, siapa tahu kita lagi di jalan sampai menemukan satu karung samroh. Nah, contoh gorengan kalau dia diambil, kena terus diambil saja. Tapi tadi ini kewajiban untuk mengembalikan kalau ada yang minta lagi. Nah, itu dua contoh. Ada yang disebut namanya rekat. Ini yang disebut harta karun. Rekat. Menemukan harta kekayaan, pemiliknya pasti sudah lama tidak ada. Itu namanya rekat. Dalam ajaran Islam itu boleh dimiliki, betul. Jadi kalau kita menggali sumur, atau menemukan emas asli, betul, bukan dari Semarang. Tidak mungkin pemiliknya ini tanda tangannya dua kain arok, kain dedek, itu enggak ada yang kain arok. Nah, itu adalah selain itu, boleh diambil ya, sebetulnya. Tapi menurut undang-undang yang berlaku di negara kita, sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh kepada aturan, yaitu sekian meter di bawah tanah adalah milik negara. Jadi harus kita kembalikan kepada yang purba kalah, insya Allah dapat tiaga dari kita. Itu adalah rekat. Tapi bagi seorang maunya saja yang bisa tenggelam di laut, misalnya, boleh diambil menurut saja rekat. Dengan dasar arah, dengan andal umi kepada rekat ini, tak? Penemuan harta yang mahal, tidak ada pemiliknya, maka lahir fatwa para ulama. Fatwa para ulama yaitu mengenai rezeki nosrok. Jadi dianggap harta karun begitu. Jadi kalau karyawan bagi mau dia dapat hadiah, satu ini mau menyatakan, itu adalah rezeki nosrok. Zakatnya 20%. 20% zakatnya itu. Atau seorang yang kena punya mazliyah. Mazliyah itu keistimewaan, populer, dikagumi. Kali itu bisa menjadi Tuhan. Anul hadis di seluruh iklan. Atau bila obat mujarab dalam waktunya 100 juta. Nah, kalau yang tidak obat, saya bilang mujarab tidak ada yang banyak. Nah, tapi orang yang sering berpikir ini terkenal bilang begitu. Itu menjadi dia dapat satu 100 juta. Saya tidak nombok lah untuk para kita kecuali itu. Bapak-bapak dari PI mungkin itu dia tadi. Nah, itu 20%. 20%. Saya ceritakan contoh ini. Nah, kalau saya diminta oleh orang sakit, Pak, tolong Pak, ini ayah saya sakit. Saya katakan, ya kalau sakit saya sakit, lo terong dengan Ustaz. Tidak bisa didoain lah, kalau doa boleh lah. Saya doakan doanya doa dari Nabi aja, yang berbana, isi, anta syafi, la syifa, illa syifa, ka syifa, la yadha, la yadha. Sembuh itu, ya. Gembira, alhamdulillah, Pak. Ini ayah saya sembuh, ini ada untuk transport, Pak. Berapa? 100 juta. Amin. Nggak pernah, nih. Sumur itu bawa ibu anda. Ini berkomunikasi. Kalau seperti itu bagi saya di Cilongkok. Zakat 20%. 100 juta bayangkan. Jual suku doa itu 1.000-2.000 doa. Cuma 1.000. Nah, ini adalah rezeki nongkrong. Nah, jadi bapak-bapak yang kebetulan beri mobil, kemudian diundi dapat mobil dapat tambahan. 20% pajak, 20% zakat berikan. Rezeki nongkrong. Nah, ini adalah analogi dari rezeki. Dan yang keempat, yang terakhir adalah seorang menerima kekayaan karena pemberian. Inilah yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Zakat, fitrah, hibah, wasiat, apalagi kifarat, dan lain-lain. Itu adalah pemberian sukarela dari orang, dari seseorang kepada seseorang, kepada orang lain. Halal, ya tentu saja. Sepanjang yang diberikannya adalah halal. Tapi kalau tahu bahwa yang diberikan itu adalah barang haram, tentu tetap menjadi haram. Nah, mudah-mudahan pembicaraan tentang harta ini bisa mendorong kita untuk lebih mendalami dengan harta kekayaan. Kita tetap diajak oleh Islam, diajari oleh Islam untuk kerja keras, tapi kita adalah koridor syarat dan akhirnya Islam menekankan kerja keras dan juga harus ada perhatian untuk menolong orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala selalu memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.